Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira, amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, ni'ma wa bi'sa wa majra majrahuma, tentang penjelasan dari ni'ma, bi'sa dan kalimat-kalimat yang berlangsung seperti ni'ma dan bi'sa. Fi'lan ghairu mutasarrifain ni'ma wa bi'sa rafi'an ismain مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره فعلان غير متصرفين فعلان غير متصرفين dua fi'il yang tidak bertasarruf yaitu ni'ma bi'sa rafi'an ismain keduanya merafakkan dua isim. Ya. Fi'lani i'rabnya khabar muqaddam. Ya, kemudian ghair sifat. Mubtadanya diakhirkan. Itu ni'ma qusida lafdhuh dan bi'sa ma'tuf kepadanya. Dan rafi'an khabar bagi mubtada yang mahdhuf taqdirnya huma rafi'ani. Jadi aslinya ni'ma dan bi'sa adalah dua fi'il yang tidak bertasarruf keduanya rafi'ani ismaini. Merafakkan dua isimnya sebagai fa'ilnya. Muqarinai al au mudafaini, muqarinai sifat dari ismain, dua isim yang muqarinai al, pergandengan dengan al. Jadi ni'ma dan bi'sa merafakkan dua isim yang dua isim itu bergandengan dengan al. Au mudhafaini lima qaranaha, atau dua isim yang diidhafahkan kepada isim yang bergandengan dengan al, seperti ni'ma uqbal kurama, ya, di qasar ini kurama i, ya, seperti syurafa itu pada awal bait itu, wa alil mustakbirina wa alihil mustaqbilina syurafa, dengan dhamma, ada yang dengan dhamma, ada yang bisa dengan dhamma, bisa dengan fathah. Wa yarfa'ani mudmaran yufassiruhu, dan keduanya ni'ma dan bi'sa merafakan dhamir yang dhamir tersebut ditafsirkan oleh mumayyizun, oleh tamyiz. Ini nama lain dari tamyiz, mumayyiz. Ka ni'ma qauman ma'syaruhu, seperti ni'ma qauman ma'syaruhu. Di sini ni'ma merafakan dhamir mustatir yang dhamir tersebut ditafsirkan oleh tamyiznya qauman, ya, ma'asyaru sebagai mubtadanya, sebaik-baik kaum adalah ma'asyaru. Apa ma'asyaru? Ya, bisa keluarga atau sekumpulan orang. Madhabu jumhuri nahiyin anna ni'ma wa bi'sa fi'lan. Madhab mayoritas ahli nahu adalah bahwasanya ni'ma dan bisa merupakan dua fi'il. Bidalili dukhuli ta'i ta'nithi sakinati alaihima, dengan dalil masuknya ta'u ta'nithi sakinah kepada keduanya. Contoh ni'matil mar'atu hindun. I'rabnya bagaimana? Ada berapa sisi i'rab sini? Empat ya. Banyak sisi i'rabnya. Sisi i'rab yang pertama, antum i'rab ni'matil mar'ah jumlah fi'liyah fi mahal rafin khabar muqaddam hindun sebagai mubtada mu'akhir. Sisi yang kedua, antum jadikan hindun sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf taqdirnya hu hiya. Ni'matil mar'atu hiya hindun, berarti ni'matil mar'ah jumlah isti'nafiyah la mahalla la minal i'rab. Bisa juga antum jadikan hindun sebagai mubtada khabarnya mahdhuf ni'matil mar'ah hindun al-mamduhah, al-mamduhah. Bisa juga di sisi yang keempat, hindun i'rab sebagai badal dari al-mar'ah, ni'matil mar'ah hindun, ya. Mungkin ada isyal, isyalnya telah diketahui bahwasanya isimnya ni'ma itu harus beral atau yang diidhafahkan kepada yang mar'ah, sedangkan hindun katanya badal dari isimnya ni'ma, harusnya dia pun beral, maka dijawab yu'tafar. Ditabi' ma la yuthafar lil majbu'. Dimaafkan pada tabi, apa yang tidak dimaafkan pada apa? Majbu'. Wa bi'satil mar'atu da'dun, juga sama. Wa dhahaba jama'atun minal kufiyyin wa minhum al-farra'i la'annahuma isman. Sedangkan sekelompok dari ahli nahwu Kufah, di antaranya al-Farra', berpendapat bahwasanya keduanya, ni'mah dan bi'sa, adalah isim. Lihat catatan kaki, huma ismani ala ma dhahaba ilaihi ashabu hadha ra'yi bima'na al-mamduh wal-madhmum wa huma mabniyani ala al-fathi li'annahuma tadammana ma'na al-insya' wa huwa min ma'ani al-huruf. Keduanya ni'mah dan bi'sa ala ma dhahaba ilaihi ashabu ar-ra'yi, sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh pemilik pendapat ini, maknanya adalah al-mamduh ataupun al-madhmum. Jadi makna ni'mah al-mar'ah berarti al-mamduh, ya, yang dipuji dari kaum wanita adalah gitu. Wa huma mabniyani 'ala al-fath, dan dia mabni, isim yang mabni di atas fathah. Kenapa? Karena keduanya tadammana makna al-insya, mengandungi makna insya, mengandungi makna insya, yang makna yang mana makna insya itu adalah min, di antara makna-makna yang ditujukan oleh huruf. Ini di antara sebab binanya isim, keserupaan dengan apa, huruf dalam hal makna. Apa kata Imam Malik dalam hal ini? Binanya isim karena sebab keserupaan dengan huruf dalam hal makna, apa katanya? Ketip-ketip dia sudah. Kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya. Berarti keserupaan dalam hal apa? Makna. Kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Nah, itu mazhabnya siapa? Jama'ah minal kufiyyin minhum al-Farra'. Wastadallu bidukhuli harfil jarri alaihi ma fi qawli ba'dihim, dan mereka juga berdalil itu dengan masuknya huruf jar pada keduanya, ni'mah dan bi'sa. Dan sudah kita ketahui bahwasanya apa, isim itu dikenali dengan apa, masuknya huruf jar, ya, fi qawli ba'dihim, yaitu pada sebagian ucapannya orang Arab. Ni'mah sayru ala bi'sa al-air, ni'mah sayru ala bi'sa al-air. Di sini bi'sa dimasukkan ala. Bukankah ala itu adalah huruf jar yang dia hanya masuk kepada isim-isim, ya. Sebaik-baik as-sayr, perjalanan adalah ni'mah sayr, sebaik-baik perjalanan. Ala bi'sa al-air, di atas apa? Sejelek-jelek tunggangan, ya. Dia berjalan menuju kekasihnya, tapi sayang kendaraannya lambat, loyo, tidak seperti yang diharapkan. Pengen cepat ketemu tapi lambat. Ya. Maka dikatakan ni'mah sayr ala bi'sa al-air. Ya, mungkin juga antum kalau mau buru-buru kemana, pulang ketemu keluarga, mogok motornya. Ya, itu juga dikatakan ni'mah sayr ala bi'sa al-air itu. Wa qawlil akhar, dan juga ucapan yang lain, wallahi ma hiya bi ni'mal waladu nasruha buka'un wa birruha sadiqatun. Wallahi, ya, ini al-muhim ucapannya orang Arab jahiliyah. Wallahi ma hiya bi ni'mal walad, demi Allah, tidaklah anak perempuan ini sebaik-baik anak. Mereka tidak menyukai apa? Anak laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitakan salah seorang dari mereka dengan kelahiran anak wanita, maka wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda, berubahlah wajahnya menjadi hitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia menahan apa, amarah. Yatawara minal qaumi min suima busyira bih. Nasruha buka, pertolongannya, bantuannya hanya tangisan saja. Jadi kalau bapaknya itu tertimpa bahaya, ada musuh yang hendak menyerang bapaknya, hanya bisa nangis. Bapak saya, nangis, cerit-cerit aja. Enggak bisa nolong. Nolongnya seperti itu. Nangis. Wa birruha sariqah. Birruha, taktinya hanya dalam bentuk sariqah, mencuri. Jadi kalau dia mau menolong orang ataupun bapaknya mencuri dari harta suaminya. Nah, itu ucapan mereka. Di sini saya gimana? Ma hiya bi ni'mal walad. Ni'mal dimaksudkan bi ni'ma. Kuat gak ini hujannya? Cara berkuat ya? Ya. Wa khurrija ala. Hanya saja contoh-contoh yang datang dari orang Arab yang semisal ini. Di mana ni'ma dan bi'sa dimasuki huruf jar. Khurrija ala ja'li ni'ma wa bi'sa maf'ulaini. Di qawlin mahdufin waqin sifatan li mausufin mahduf. Itu ditakhrij dibawa kepada menjadikan ni'ma dan bi'sa sebagai dua maf'ul dari qawl yang mahduf. Yang qawl yang mahduf ini datang sebagai sifat dari mausuf yang mahduf. Paham? Dibawa ni'ma dan bi'sa ketika itu di sisi mereka yang menjadikan ni'ma dan bi'sa sebagai fi'il. Maka contoh tadi dari ni'ma dan bi'sa dan yang semisalnya dibawa kepada bahwasanya ni'ma dan bi'sa sebagai maf'ul dari qaul yang mahdhuf. Yang qaul yang mahdhuf itu adalah sifat dari mausuf yang mahdhuf. Wa huwa al-majruru bil harfi. Dalam keadaan dia dijarkan dengan huruf. Ya. Mausufnya dijarkan dengan huruf. La ni'ma wa bi'sa wa huwa al-majruru bil harfi. Ya. Ulangi. Maf'ulaini liqaulil mahdhufin waqi'an sifatan li mausufin mahdhufin wa huwa al-majrur bil harfi. Maka dia dijarkan dengan huruf la ni'ma wa bi'sa, bukan ni'ma dan bi'sa. Bukan ni'ma dan bi'sa maksudnya apa? Yang dijarkan. Ya. Jadi yang dijarkan itu apa? Mausuf ya mahdhuf. Bukan ni'ma dan bi'sa yang dijarkan oleh huruf jar tadi. Lihat takdirannya. Ni'ma sayru ala airin maqulin fihi bi'sal air. Ah, ini asal katanya. Ni'ma sayru ala airin maqulin fihi bi'sal air. Senikmat-nikmat perjalanan ala airin di atas tunggangan yang maqulin fihi dikatakan padanya bi'sal air, sejelek-jelek tunggangan ini. Ini jelek-jelek tunggangan. Ah, itu jadi ala aslinya masuk kepada apa? Kepada mausuf. Kepada mausuf. Sedangkan bi'sa itu ma'mul dari makul. Yang makul ini adalah sifat dari mausuf yang mahdhuf pula. Sebagai apanya berarti? Jumlah bi'sa al-air. Naibul fa'il sebagai apa? Ya. Naibul fa'il ya. Makulul qaul. Wa ma hiya. Kemudian contoh yang kedua takdirnya. Wa ma hiya biwaladin makulin fi. Ini seperti itu. Wa ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad. Jadi seperti itu takdirannya ketika anda mendapati ya nikma ataupun bi'sa dijarkan anda takdirkan seperti itu. Ya. Apa dalam keturunan ada yang pernah ingat binama sahibu itu? Yang binama sahibu. Fahudhif al-mausuf wa-sifah. Kenapa bisa menjadi ni'ma sayr ala bi'sal air? Padahal aslinya ni'ma sayr ala airin maqulin fihi bi'sal air. Prosesnya adalah fahudhif al-mausuf wa-sifah. Dibuang mausuf dan sifatnya. Air dan maqulin fihi. Wa-uqim al-ma'mul. Kemudian ma'mulnya maqul itu bi'sa. Diposisikan pada posisi keduanya. Sifat mausuf. Ya. Ma'abakoy ni'ma bi'sa ala fi'il yatima. Dengan tetap menetapkan ni'ma dan bi'sa sebagai fi'il. Ya. Nah itu jawabannya. Wahadhanil fi'lani laya tasarrufan. Dan dua fi'il ini ni'ma dan bi'sa tidak bisa bertasarruf. Fala yusta'amalu minhuma ghairul madhi. Maka tidak boleh digunakan dari keduanya selain madhi. Kenapa demikian? Wadhalika li'annahuma syadza amma tufiduhu al-af'al min ifadati al-hadathi wa zamanihi wa luzumihima insya' al-madhi wa luzumihima insya' al-madhi wa zammi. Kenapa ni'ma dan bi'sa itu tidak seperti fi'il-fi'il yang lain di mana dia ghairu mutasarrif? Jawabannya adalah karena keduanya syadza. Syadza amma tufiduhu al-af'al. Syadz nyeleneh dari faedah-faedah yang biasanya dimunculkan oleh fi'il-fi'il, yaitu ifadatul hadas, menunjukkan kepada hadas dan juga waktunya. Itu kan dua faedah yang ditunjukkan adalah fil-fil, sedangkan apa nikmat dan bisa keluar dari faedah ini. Yang kedua, waluzuhumihima insya'al madhi wazzam. Keduanya nikmat dan bisa menetapi insya', yaitu insya'al madhi wazzam, memunculkan pujian ataupun cercaan, bukan apa? Tidak bisa dia didatangkan untuk apa? Khabar, hanya untuk insya, jumlah insya'iyah, bukan khabariyah. Berbeda dengan fil-fil yang lain kan, bisa insya'iyah, bisa khabariyah, ya kan? Walabuddalahuma min marfu'in huwal fa'il, dan mesti keduanya ni'mah dan bisa butuh kepada marfu', isim yang dirafakannya, yaitu fa'ilnya. Wa huwa ala thalathati aqsamin, dan fa'ilnya ni'mah dan bisa ada tiga macam. Al-awwalu, yang pertama, an yakun muhallan bil alif wal lam, fa'ilnya dihiasi dengan alif dan lam, fa'ilnya beral. Contoh ni'mar rajulu zaidun, ni'mar rajulu zaidun. I'rabnya sudah kita lewatkan tadi, bisa dengan satu dari empat sisi. Ya, meskipun yang satunya mungkin lebih rajih dari yang lainnya. Wa minhu qawlu ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir. Di antara contohnya adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mana di sini mubtadanya? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Mahdhuf ya. Ini Allah. Waqtulifa fi hadzal lam, dan diperselisihkan pada lam ini. Dalam contoh ni'mal rajulu zaidun, dalam contoh ni'mal maula, dan juga ni'ma an-nasir. Faqala qaumun, satu kaum berpendapat, hiya lil jinsi haqiqatan. Jadi alif lamnya untuk alif lam lil jinsi secara hakiki, yang untuk meliputi semua jenis yang dimasukkan oleh alif lam itu. Ar-rajul, maka semua jenis laki-laki masuk di dalamnya. Laki-laki, ar-rajul diitlakkan kepada siapa? Laki-laki yang sudah mencapai umur apa? Baligh. Ya. Kalau masih anak-anak belum masuk ya. Semuanya tercakupi. Ni'mar rajul zaidun, sebaik-baik kaum laki-laki terkena semua itu. Dalam rangka memuji Zaid, semuanya kena dulu. Ni'mar rajul, sebaik-baik ar-rajul, kena kan? Pujian setelah itu dihususkan Zaid dengan pujian yang lebih. فَمَدَحْتَ الْجِنْسَ كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ زَيْدٍ, maka engkau puji jenis seluruhnya min ajli Zaid, dalam rangka memuji Zaid. Jadi dalam rangka engkau puji Zaid, semuanya kebagian. ثُمَّ خَصُصْتَ زَيْدًا بِذِكْرِ, kemudian engkau khususkan Zaid dengan penyebutan. فَتَكُونُ قَدْ مَدَحْتَهُ مَرَّتَيْنِ, sehingga jadilah engkau puji Zaid dua kali. Ya. Ada ziyadah pada pujiannya Zaid. Wa qilah ya lil jinsi majaza. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia alif lam, ada contoh atau semisal contoh ni'mar rajul lil jinsi majaza. Untuk jenis sami majazi sifatnya, bukan hakiki. Lihat. Wa ka'annaka qad ja'alta Zaidan al jinsa kullahu mubalaghah. Seolah-olah ketika engkau ucapkan ni'mar rajulu zaidun, engkau telah menjadikan Zaid itu jenis seluruhnya, mubalaghatan, dalam rangka bersungguh-sungguh memuji Zaid. Ya, ni'mar rajul, maksudnya ni'mar rajul, ya kembalinya kepada Zaid juga. Ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki itu, ya kembali kepada Zaid juga, adalah Zaid. Jadi seolah-olah engkau jadikan Zaid jenis, ya, seluruhnya, ya, seluruh jenis itu Zaid. Mubalaghah, dalam rangka mubalaghah, berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh di dalam memuji Zaid. Wa qilah ya lil ahdi, ada juga yang mengatakan dia alif lamnya lil ahdi. Dan alif lam lil ahdi ada dua macam disebutkan di sini. Al ahdu inda man qala inna alfi fa'il ni'ma wa bi'sa lil ahdi, qila huwa al ahdu dhihni. Al ahd, di sisi yang berpendapat bahwasanya al pada fa'il ni'ma dan bi'sa itu lil ahd, dikatakan maksudnya adalah al-ahad az-zihni, sesuatu yang ma'lum fi zihin, diketahui dalam benak. Li'anna madkhulaha fardun mubham, karena ini masuk oleh al adalah satuan yang mubham, satuan yang mubham. Ini amar rajul, rajul satuan yang mubham dimasuki al. Wa dzalika kaqaulil qa'il, ini seperti ucapannya seorang yang berucap, udkhulis suqa washtari lahma, masuklah pasar dan belilah daging. Di sini alif lam lil ahad, ini pasar yang sudah ma'hud, pasar. Washtaril laham, dan belilah daging, ini pun sama. Tsumma ba'da dzalik fassara hadzal fard al mubham bi zaidin, kemudian setelah itu fassara hadzal fard atau fussira hadzal fard, satuan ini ditafsirkan, satuan yang mufrad ayam mubham ini dijelaskan dengan zaid dalam rangka tafkhiman li qasdil madhi aw dzam, membesarkan ya, mengagungkan, li qasdil madhi aw dzam, dalam rangka pujian ataupun cercaan. Wa minan nasi man dzaba ila anna al'ahd huwa al'ahd al-khariji, ada juga yang berpendapat al'ahdnya al'ahd al-khariji, wal ma'hud wal fard al-mu'ayyan, sehingga al-ma'hudnya adalah al-fard mu'al-mu'ayyan, satu orang tertentu, bukan satu orang yang mubham. Alladhi huwal makhsus bil madhi aw dzam, yang dia dikhususkan dengan pujian ataupun cercaan. Far rajul, maka rajul dalam contoh ini amar rajul zaid, huwa zaid adalah zaid, ni amar rajul ar-rajul zaid. Wa ka'annaka qulta, maka dengan ucapanmu tadi ni'mar rajul zaid adalah seperti engkau katakan ni'mar zaidun huwa, sebaik-baik zaid ya dia. Fa wada'ta adh-dhahira wa huwa al-makhsus, maka engkau letakkan isim dhahir yaitu al-makhsus ni'mar ar-rajul mawdi'al mudmar, pada tempatnya saya ulangi, fa wada'ta adh-dhahir, maka engkau letakkan tempatnya dhahir itu zaid pada contoh ni'mar rajul zaid ya. Dan itu adalah makhsus, zaid kan makhsus kan, pada contohnya amar rajul zaid mawdi'al mudmar, pada tempatnya dhamir qasdan ila ziyadati taqriri wa tafhim, tujuannya adalah menambahkan penetapan dan juga tafhim, pengagungan, pembesaran. Kalau ini ada khilaf ya, berkait dengan lam ini, tapi yang sudah kita pahami seringnya apa? Lil jinsi haqiqatan, itu yang masyur. Ada pun yang kedua mungkin baru kita dengar sekarang ya, lil jinsi majazan, lil jinsi majazan. Jadi aslinya ar-rajul itu zaid gitu, kembalinya ini yang majazan. Kemudian yang kedua lil ahad, ya ada yang mengatakan lil ahad az-zihni, ada yang apa al-khawariji ya. Asan yang kedua an yakuna mudhafan ila ma fihi al, fa'ilnya ni'ma dan bisa. Yang kedua adalah mudhaf, isim yang didhafahkan kepada isim yang beral. Contoh ni'ma uqbal kurama, alangkah baik tempat kembalinya orang-orang yang mulia, akhir dari orang-orang yang mulia. Wa minhu qawlu ta'ala wa la ni'ma darul muttaqin, yang mana khabar mubtadanya al-jannah ya, juga dibuang. Mungkin nanti ada pembahasannya ya. Asal yang pada ngantuk ya. Yang ketiga an yakuna mudmaran mufassaran bi nakiratin ba'dahu mansubatin 'ala tamyiz. Isim yang ketiga ataupun fa'il yang ketiga, jenis fa'il yang ketiga dari ni'mah dan bisa, an yakuna mudmaran mufassara. Tentunya dhamir yang ditafsirkan dengan isim nakirah setelahnya yang mansub. Yang mansub ala tamyiz, sebagai tamyiz. Ni'ma qawman ma'asyaruh, ni'ma qawman ma'asyaruh. Fafi ni'ma dhamirun mustatir, pada ni'ma ada dhamir mustatir. Yufassirhu qawman, yang itu ditafsirkan dengan qawman. Huwa ini, ya kembalinya kepada mana qawm juga. Huwa itu mananya qawm. Wa ma'asyaruh mubtada, ma'asyaruh mubtada. Wazaima ba'dhum anna ma'syaru marfu bi ni'ma wa wal fa'il, sebagian menyangka bahwasanya ma'syaru itu dirafa'kan dengan ni'ma dan dia fa'ilnya ni'ma. Wala dhamir fiha, dan tidak ada dhamir pada ni'ma. Itu sebagian menganggap demikian. Wa qala ba'du haula, sebagian yang berpendapat demikian mengatakan bahwasanya qauman itu mansub sebagai hal. Wa qala ba'du haula, sebagian dari mereka mengatakan bahasanya qaumannya hal, wa ba'dhum innahu tamyiz, bagaimana mengatakan qaumannya tamyiz. Wa mithlu ni'ma qauman ma'syaruh, dan yang semisal ni'ma qauman ma'syaruh adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bi'sa lidh-dhalimin badala. Apa maknanya bi'sa lidh-dhalimin badala? sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Mubtadanya di sini tidak disebutkannya. Apa ayat sebelumnya? Asyaiupan atau bukan kaitannya? Hah? Nah, berarti syaitan berarti apa tatakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lidh-dhalimina badal. Berarti syaitan bisa lidh-dhalimina badal syaitan. Syaitan adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. Wa qawlu syair la ni'ma maw'ila al-mawla idha hudhirat ba'sa'u dhil-baghyi wa sila'u dhil-ihani. La ni'ma maw'ilan al-maula, sebaik-baik tempat kembali ataupun sebaik-baik tempat bersandar adalah al-maula Allah Subhanahu wa taala. Idza hudirat ba'sa'u dhil-baghyi, apabila hudirat ini khifat ya, ba'sa'u dhil-baghyi ditakuti kejelekannya, dhil-baghyi orang yang zalim, wastila'u dhil-ihan dan kekuasaan kekangan, dhil-ihan orang yang memiliki sifat kedengkian ataupun permusuhan. Di sini syaitnya mana? Hah? La ni'ma maw'ilan, la ni'ma maw'ilan al-maula, al-maula sebagai mubtadanya. Wa qawlul akhar taqulu irsi wa hiya li fi awmarah bi'sa imra'atan wa innani bi'sa al-marah. Taqulu irsi, istriku berkata, wa hiya li fi awmarah, dalam keadaan dia li milikku, fi awmarah, di tengah-tengah kericuhan keramaian. Di sini awmarah siyah jalbah sahbun bojij. Bi'samro'atan, dia berkata, bi'samro'an, bi'samro'an, engkau adalah sejelek-jelek kaum laki-laki. Wa inna li bi'sal marah, sedangkan saya adalah sejelek-jelek wanita, sejelek-jelek suami, dan saya sejelek-jelek istri. Dan al-marah itu salah satu luhunya apa? Al-mar'ah. Ada imro'ah, ada al-marah. Marah, ada marah, ada imro'ah, ada mar'ah. Di sini syaitnya bi'samro'atan, ya, bi'samro'atan. Fa'ilnya bomir musatir, ditafsirkan dengan imro'ah, itu hiya. Hiya, maknanya kembali kepada imro'ah. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Apa? Satu orang yang tidak tertentu gitu. Li'anna madkhulaha fardun mubham. Tadi yang mengatakan alif lam ya lil ahad, ada yang mengatakan al-had az-zihni. Al-had az-zihni. Ya. Sesuatu yang diketahui di benak. Kenapa? Karena yang dimasuki oleh al fardun mubham, satuan yang mubham. Mubham dikasih al jadi tertentu gitu. Ceritanya kan mubham. Dikasih al jadi tertentu. Fa udkhulis suq wa syri lahma. Maksudnya pasar tertentu. Masukilah pasar itu yang sudah mafhum gitu di sisi mukhatab. Wa syri lahm, dan belilah daging itu. Yang sudah mafhum. Nah, itu maksud apa? Fardun mubham. Ya, tadi disebutkan dan ahad bagi yang mengatakan alif lam ya pada contoh ni'mal maula, ni'mal rajul adalah lil ahad, ada dua qaul. Yang pertama al-ada zihni, sesuatu yang ma'hud diketahui di benak. Kenapa? Karena madhulnya yang dimasukkan oleh al itu fardun mubham, satuan yang mubham, satu saja, tapi mubham yang mana, dengan dikasih al jadi ma'hud gitu. Paham gak? Ma'hud fi zihn. Ya. Ya mungkin karena sebelumnya sudah sering ya. Al-khulis suq, masuk pasar ya, kita tahu pasar yang mana yang disuruh ini. Masyari laham, dan belilah daging. Dagingnya apa, sudah tahu. Ini yang namanya apa? Al-ahad az-zihni. Berarti kalau tadi ni'mal rajul zaidun, al-ma'hud al-rajul ya, mereka zaid juga ya, al-ma'hud ya kan. Berarti hah? Ini yang majazi tadi ya. Di sini disebutkan waqilah hiya lil jinsi majazan. Dia jenis majaz saja, hanya secara penamaannya saja. Aslinya bukan jins. Ya. Wa kannaka qad ja'alta zaidan al jinsa kullahu mubalaghah. Ya, ini kan contoh ni'mal rajul. Ar-rajul kembalinya kepada siapa? Zaid, gitu, kepada Zaid. Sebaik-baik kaum laki-laki, maksudnya ke Zaid semua itu. Ya. Sebab di sini disebutkan wakana ka qad ja'alta Zaidan al-jinsa kullahu mubalaghah, seolah-olah engkau jadikan Zaid sebagai jenis seluruhnya. Yang dicakupi pada ar-rajul Zaid saja. Dalam rangka mubalaghah. Kalau yang pertama kan hakiki jenisnya ar-rajul, ya semua laki-laki masuk di dalamnya. Ya. Kalau yang majazi ya tidak semua laki-laki. Satuan-satuannya hanya Zaid. Kok banyak Zaidnya? Untuk mubalaghah, ya. Untuk mubalaghah saja. Yang lain? Hah? Terjemahnya mana? Taqulu irsi, ya istriku berkata dalam keadaan li fi aumarah, wahia li, dan dia milikku kan, fi aumarah. Sebutkan fi aumarah, fi siyah, bojij, kericuhan, keramaian, hiruk pikuk. Apa yang dia ucapkan di keramaian, hiruk pikuk? Bi'sa mar'an, engkau adalah sejelek-jelek laki-laki, sedangkan aku adalah sejelek-jelek perempuan. Ya, masih. Jadi fa'alnya ni'ma dan bisa ada tiga macam. Yang pertama yang beral, yang kedua yang didhofahkan kepada yang beral, yang ketiga bamir, ya, mustatir, yang ditafsirkan oleh isim yang nakirah setelahnya yang mansub sebagai tamyiz. Itu ringkasan dari pembahasan ini, ataupun makna ringkas dari ucapan an-nazim. Fi'lan ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bisa rafi'an ismaini مقارني ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرامة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. Coba cek lagi ma'asyaruh, kebanyakannya atau apa sekumpulannya. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. Mengumpulkan tamyiz bersama fa'il yang berupa isim zahir, fihi khilaf, di dalamnya ada khilaf, perselisihan dari orang Arab ataupun ahlu nahu. Qad syahr, yang mana perselisihan tersebut telah masyhur, diketahui. Paham ini bahasanya, yaitu tentang mengumpulkan tamyiz dengan fa'ilnya yang berupa isim mengumpulkan tamyiz dengan fa'ilnya ni'ma dan bisa yang berupa apa, fa'il yang zahir. Ada khilaf, ya, meskipun yang rajih boleh karena banyaknya syawahid dalam masalah ini. Ikhtalafan nahiyuna fi jawazil jam'i baina tamyiz wal fa'il adh-dhahir fi ni'ma wa akhawatiha. Para ahli nahwu berselisih, berbeda pendapat terkait dengan boleh tidaknya mengumpulkan tamyiz dengan fa'il yang berupa isim dhahir pada ni'ma dan akhwatnya. Faqala qaumun, satu kaum berpendapat la yajuzu dzalik, itu tidak boleh. Wa huwa al-manqulu an Sibawayh, dan itu katanya dinukil dari pendapatnya Sibawayh. Ya. Tapi tidak didapati pada kitabnya beliau Al-Kitab yang menegaskan hal itu. Tapi yang masyhur demikian. Fala taqul, sehingga tidak boleh. Untuk dikatakan ni'mar rajulu rajulan Zaidun. Kenapa? Karena berkumpul di situ tamyiz rajulan dengan apa? Fa'ilnya yang berupa isim dhahir, ni'mar rajulu rajulan. Wa dhahaba qaumun ila al-jawazi. Sebagian kaum berpendapat kepada bolehnya. Ya. Di antaranya Al-Mubarrid Ibnu Sarraj Al-Farisi. Wastadallu bi qawlihi, nah, kepada dalil dengan ucapan penyair, "Wattaghlabiyun bi'sal fahlu fahluhum fahlan wa ummuhum zallau min tiqu." Wataghlabiyun, anak keturunan taghlab, bi'sal fahlu fahlum, sejelek-jelek pejantan-pejantan mereka, maksudnya laki-lakinya. Bi'sal fahl fahlum, sejelek-jelek fahl jantan adalah pejantan mereka. Ini sedang mencerca anak keturunan taghlab. Jadi mereka nenek moyangnya itu jelek gitu. Bisal fahlu fahluhum fahlan. Ya. Wa ummuhum zalla. Sedangkan ibu mereka zalla. Zalla disebutkan maknanya al-mar'ah idza kanat qalilah idza kanat qalilah talahmil al-yatayn. Tepos lah gitu. Min dhiq. Yani menggunakan pakaian yang membesarkan aliyahnya, pantatnya. Di sini apa? Syaitnya? Bi'sal fahlu, ya, fahluhum fahlan, ya. Bi'sal fahlu, fahluhum fahlan, ya. Al fahluhum, ya, mubtada kan? Di sini syaitnya mana? Dikumpulkan antara apa? Tamyiza fahlan dengan fa'ilnya yang ruwaisim bohir al fahlu. Sedangkan fahlum itu mubtadanya. Mubtada yang kedua bukan? Juga dalam ucapan yang diriwayatkan dari Abu Thalib ketika menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana itu? Dini Muhammad itu? Ada yang hafal? Awalnya apa? Ucapannya Abu Thalib yang dinukil itu. Yang beliau puji dengannya Rasulullah. Ni'mal Dini Muhammad itu, ha? Ada awalnya. Walaqad alimtu, ya. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin. Awalnya apa itu? Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Min khairi adyanil bariyati dinan. Bagian berdalangan ini juga. Kemudian di antara syait berikutnya tazawwad mithla zadi abika fina fa ni'mal zadu zadu abika zada. Nah, tazawwad berbekallah mithla zadi abika fina seperti bekal bapakmu fina di tengah-tengah kami. Fa ni'mal zadu maka sebaik-baik bekal adalah bekal bapakmu bekalnya. Sampai di sini saya mau disampaikan. وفصل بعضهم يا jangan lewat ya jangan ngantuk ini وفصل بعضهم dan sebagiannya merinci faqala maka dikatakan sebagiannya fa'nya fa apa di sini fassala ba'dhum faqala tafri' sebutkan mujmal dulu kemudian dirinci. In afada tamyizu fa'idatan zaidatan 'ala al-fa'il ijaza al-jam'u bainahuma nahu ni'ma rajulu farisan zaidin wa illa fala nahu ni'ma rajulu rajulan zaidun. Sebagian merinci maka mereka sebagiannya mengatakan seperti apa fa ghawaid wa asa adam rabbahu fa ghawaid kan ya itu bukan yang pernah kita contohkan dari fa tafri'il apa yang satunya lagi al-baqarah itu فأزلهم الشيطان وعنا فأخرجهما إذية menyebutkan surat yang mufassal setelah yang mujmal. فقال إن أفاد تمييز فائدة زائدة apabila tamyiz memberikan faedah tambahan atas fa'il maka boleh mengumpulkan antara tamyiz dengan fa'ilnya. Contoh ni'mal rajulu farisan zaidun. Di sini kan ada faedah tambahan pada tamyiznya. Maka boleh disatukan, dikumpulkan antara fa'il yang berupa isim dhahir dengan tamyiznya. Ni'mal rajulu farisan zaid. Sebaik-baik kaum laki-laki farisan dalam hal. Faris mengendarai kuda, zaid adalah zaid. Sebaik-baik laki-laki farisan dalam hal. Ataupun sebaik-baik laki-laki penunggang kuda adalah zaid. Sebaik laki-laki penunggang kuda adalah zaid. Di sini ada tambahan faedah maka boleh. Wa illa fala. Kalau tidak maka tidak boleh. Contohnya ni'mal rajulu rajulan zaidun. Tapi syawahid yang datang banyak itu menunjukkan pembolehannya. Allah a'lam. Fa in kana al-fa'ilu mudmaran jaza al-jam'u bainahu wa bainal tamyiz ittifaqan nahwa ni'mal rajulan zaidun dan sebagian membawakan syawahid yang lain. Masih ada yang lain syawahidnya. Fa in kana al-fa'ilu mudmara apabila fa'ilnya dhamir jaza al-jam'u bainahu wa bainat tamyiz ittifaqan maka boleh dikumpulkan antara fa'il yang berupa dhamir ini dengan tamyiznya dengan kesepakatan. Ya. Ittifaqan. I'rabnya apa? Hah? Apa lu takwa itu apa? Takdirnya? Yattafiquna ittifaqan. Ya. Atau mungkin juga yang lain, bisa enggak? Mansub ala nazil khafid bisa enggak? Bil ittifaq ya. Dengan kesepakatan. Ittifaq gitu. Atau hal juga bisa juga ya di muawwal muttafaqan. Nahu ni'ma rajulan Zaidun, ni'ma rajulan Zaidun. Nah ini. Jelas ini i'rabnya ini. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Boleh, saya memilih pendapat yang boleh karena syawahidnya banyak. Tadi kan yang tadi min khairi adyanil bariyati dinan. Khair jaga untuk walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin apa? Apa? Yang masih ingat Rafiq. Apa? Pas enggak ininya? Setengah-setengahnya, ketukannya. Walaqad alimtu bi anna itu. Dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Saya tinggal cek aja, banyak kok. Meskipun ada khilaf terkait dengan saya tidaknya riwayat ini. Kemudian, paham ini ya. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi khilafun 'anhum qad ishtahar. Wa ma mumayyizin wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma yaqulu al-fadilu. Dan ma mumayyizun sebagai tamyiz, ma sebagai tamyiz, ma mubtada mumayyiz khabar. Wa qila fa'ilu, ada juga yang mengatakan sebagai fa'il. Fi nahwi, dalam contoh ni'ma ma yaqulu al-fadilu. Ya, ni'ma ma yaqulu al-fadil, antara alangkah bagus ucapan orang yang utama itu. Di sini ada yang mengatakan maknya apa? Tamyiz. Ada yang mengatakan apa? Fa'il dari ni'ma. Ya, i'rabnya tentunya berbeda ya. Maknya ya tamyiz yang pertama fa'il. Kemudian jumlah yaqulul fadil itu tergantung. Dia pada mahalli nasab sebagai na'at bagi mak di atas pendapat yang pertama, yaitu matan apa? Tamyiz. Dan dia pada mahalnya rafa' na'at bagi mahdhuf bil madh. Ya, mahdhuf bil madh, mahdhuf taqdirnya asy-syai'. Asy-syai' yaquluhu al-fadil. Jadi pada takdiran yang kedua yaitu apa? Ma sebagai fa'il, maka jumlahnya pada mahalnya rafa' na'at. Ya. Na'at bagi yang maksus. Na'at bagi yang maksus. Yang dikhususkan dengan pujian. Untuk lihat di situ ada pertanyaan i'rabnya. Perlu dibaca itu. Yaqul al-fadil, kata beliau, saya bacakan saja di sini ya. Dari ma ma tamyiz wa qila ma fa'il. Wa jumlatu yaqul al-fadil fi mahalli nasbin. Na'atun lima alal awal wa fi mahal rafi na'atun li makhsus bil madah. Jadi kalau dia pada mahalnya rafa sifat bagi makhsus bil madah, bukan bagi ma, tapi sifat bagi apa? Makhsus bil madah mahdhuf takdirnya ni'ma syai yaquluhu al fadil. Ni'ma syai yaquluhu al fadil ala sani, di atas penakdiran yang kedua itu. Taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa fataqulu ni'ma ma wa ni'imma wa bi'sa ma. Taqa' terjadi atau datang ma setelah ni'ma dan bi'sa. Fataqul, maka engkau katakan ni'ma ma tanpa diidghamkan, au ni'imma dengan idgham, wa bi'sa ma. Wa minhu qawlu ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'imma hi. Jika kalian menampakkan as-shadaqah, maka sebaik-baik menampakkan sesuatu adalah menampakkan shadaqah. atas di bawah demikian. Ya. Jadi al-bada'ah hiya kembali kepada menampakkan sedekah, bukan kepada sedekah yang dibahas tentang menampakkan sedekahnya. Wa qaulu ta'ala bi samashtaru bihi anfusahum, alangkah jelek ya apa yang mereka ishtaru bi anfusahum, jual diri mereka dengannya. Waktu lifa fi ma hadhihi, dan diperselisihkan pada ma ini. Faqala qaumun, satu kaum berpendapat, hiya nakirah mansubah ala tamyiz, dia adalah isim nakirah yang dinasabkan sebagai tamyiz. Sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari dan juga As-Suyuti dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah. Dan itu juga disebutkan atau dipilih oleh kebanyakan mutakhirin. Dan itu madhabnya Al-Hafaj wa Zajjaj, dan salah satu pilihannya Al-Farisi. Wa fa'ilu ni'ma dhamirun mustatir, maka ketika di i'rab ma sebagai tamyiz, maka fa'ilnya ma dhamir mustatir. Ya. Itu madhab yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua, hiyal fa'il, ma itu fa'ilnya ni'ma. Wa hiya ismun ma'rifatun, dia adalah isim yang ma'rifah. Maknanya asy-syai' berarti. Tapi dalam catatan yang kita tadi disebutkan fi mahal rafi na'atun li mahsus bil madhi mahdhuf wa mahdhuf. Antum lihat pada pembahasan Qadir Arab itu lebih luas ya di situ ya, dijelaskan oleh Al-Azhari. Wa qila hiyal fa'il, ada juga yang mengatakan bahasanya ma pada contoh tadi bi sama fa ni'ma, itu adalah fa'il. Wa hiya ismun ma'rifah, dia adalah isim yang ma'rifah. Wa hadha madhhabu Ibn Khuruf wa nasabahu ila Sibawi, ini madhhabnya Ibn Khuruf dan dinisbahkan kepada Sibawi. Naqal al-musannif fi at-tashil an Sibawi wal Kisa'i, dan juga al-musannif menukilnya di dalam at-tashil dari Sibawi dan al-Kisa'i. Wa yudhkaru al-mahsusu ba'du, wa yudhkaru al-mahsusu ba'du mubtada aw khabar rasmin laysa yabdu abada. Apa sebelum itu? Ada yang disampaikan? Apanya? I'rabnya atau apa? Iya, kalau di sini dalam i'rab disebutkan kalau kita jadikan maknya sebagai fa'il, katanya jumlah yang setelahnya, jumlah apa? Yaqulul fadil pada mahalnya rafa'na'at. Ya. Na'ad bagi mahsus al bil madah mahduf. Na'ad bagi mahsus yang dihususkan dengan madah tapi mahduf. Takdirnya ni'ma syai, oh mahduf. Ini kan tuan kan mak di sini ya. Iya kan yang dihususkan dengan pujian kan mak. Maknanya bermakna syai itu kan. Itu yang tadi iskal di situ. Ya, padahal saya katakan tadi ini maknya ini fa'il, berarti dia yang dimaukan. Kemudian wa yuzkiru al-mahsus ba'du mubtada aw khabar min laysa yabdu abada. Disebutkan al-mahsus bil madh atau dengan dzam setelahnya. Mubtada sebagai mubtada. Sebagai mubtadanya. Oh, berarti anak harus paham ini. Jadi kalau disebutkan dalam apa? Ta'liqah tadi dengan i'rabnya jumlah yaqul ya, saya ulangi. Ni'ma ma yaqulul fadil, ada dua sisi i'rab pada maknya. Yang pertama maknya sebagai apa? Tamyiz dari ni'ma, berarti pada ni'ma ada fa'il, dhamir mustatir. Kemudian jumlah yaqulu al-fadil jumlah fi'liyah pada mahalnya nasab sebagai sifat tadi ma ya. Adapun kalau maknya sebagai fa'il ya, berarti yaqulul fadil ini i'rabnya sebagai sifat dari sesuatu yang dihususkan dengan pujiannya itu mahdhuf. Jadi takdir ni'mama asy-syai' yaqulul fadil gitu. Ya, ni'mama yaqul ni'mama asy-syai' yaquluhu al-fadil. Asy-syai' yaqulul fadil ni'mama gitu sih. Sesuatu yang diucapkan oleh al-fadil ni'mama, alangkah bagusnya itu. Akhir maksudnya. Baru. Ya. Paham ini ya? Bukan. Apa? Bukan. Yang maksud bi al-madhahnya asy-syai'. asyai. Ya. Jadi kalau antum i'rab maknya sebagai fa'il, maka jumlah yaqulul fadil itu sifat dari apa? Dari sesuatu yang dihususkan dengan pujian, yang itu mubtada, yang dibuang. Takdirnya ni'mama asyai yaqulul fadil. Ya, maknanya itu asyai yaqulul fadil, sesuatu yang diucapkan oleh al-fadil adalah ni'mama, sesuatu yang begitu bagus. Ya. Ya, ya. Ya mungkin dimaukan jins. Ini alif lam ya jins. Ada alif lam ya jins membolehkan dua sisi. Kama thalil himari yahmil asfara, kan? Kama thalil himari yahmil asfara, bisa dengan dua sisi. Paham ya? Nah, kemudian. Paham lagi? Wa yadhkaru al-mahsus ba'da mubtada aw khabar ismin laysa yabdu abada wa yadhkaru al-mahsus. Dan disebutkan al-mahsus, sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau apa? Cercaan. Paham enggak nih mahsus-mahsus? Paham ya? Pada contoh, ni'mar rajulu Zaidun, mana mahsus bi al-madahnya? Zaid itu. Disebutkan al-mahsus, sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau celaan, ba'du, setelahnya. Setelah ni'mar dan bi'sa. Mubtada, sebagai mubtada. Dalam keadaan sebagai mubtada. Aw khabar ismin laysa yabdu abada, atau sisi yang kedua dari i'rabnya al-mahsus bi dzam ataupun bil madah, tiras bi khabar dari isim yang laysa yabdu abada, tidak boleh muncul selamanya. Beliau mengisyaratkan kepada dua sisi i'rabnya apa? Al-mahsus. Ada contoh Zaidun, ni'mar rajulu Zaidun. Sisi yang pertama Zaid anda jadikan mubtada. Jumlah tadi ni'mar rajul sebagai apa? Khabar ini madhabnya sibawai. Ya. Atau yang kedua, anda jadikan Zaid sebagai khabar dari mubtada mahdhuf wajib dibuang. Takdirnya apa? Ni'mar rajul huwa Zaid, huwanya enggak boleh ditambahkan. Paham ini ya? Disebutkan sesuatu yang dihususkan dengan pujian atau cercaan setelah ni'mar dan bisa sebagai mubtada atau sebagai khabar dari isim yang isim tersebut laisa yabdu abada, tidak bisa muncul selamanya. Di mustati dibuang secara wajib berarti. Yudzkaru ba'da ni'ma wa bi'sa wa fa'ilihima ismun marfu'un. Disebutkan setelah ni'ma dan bi'sa dan fa'il keduanya isim yang marfu'. Disebutkan setelah ni'ma dan bi'sa dan fa'il keduanya isim yang marfu'. Wa huwa al-makhsus bil madah aw idham, dan itulah yang dikhususkan dengan pujian atau cercaan. Wa alamatuhu, ya, tandanya apa? Ya tadi al-makhsus bi al-madah ataupun dzam, an yasluha li ja'lihi mubtada'an, bisa dia dijadikan mubtada, berarti dia makhsus bil madah atau makhsus bil dzam ketika dia bisa dijadikan apa ya? Mubtada. Wa ja'lil fa'ili wal fa'il khabaran anhu, dan menjadikan fi'il yaitu ni'mar dan bisa dan akhwatnya dengan fa'ilnya sebagai khabar darinya, dari mubtada. Contoh ni'ma rajulu Zaidun wa bi'sa rajulu Amrun wa ni'ma ghulamul qaumi Zaidun wa bi'sa ghulamul qaumi Amrun wa ni'ma rajulan Zaidun wa bi'sa rajulan Amrun. Mubtada mana? Yang mana akhir Zaid, Amr. Kenapa? Karena dia dijadikan mubtada dan jumlah setelahnya sebagai jumlah sebelumnya khabar dan seterusnya. Wa fi i'rabihi wajhan masyuran, dan dalam i'rabnya ada dua sisi yang masyhur yang dikenal. Yang pertama annahu mubtada, bahasanya yang dikhususkan dengan pujian atau cercaan itu mubtada. Wal jumlatu qablahu khabarun an, dan jumlah sebelumnya khabar darinya. Ini madzhab siapa? Sibawai. Ya. Rabitnya mana? Ni'mar rajulu Zaidun, kan sudah diketahui bahasanya kalau khabar itu mempunyai jumlah, ismiyah atau fi'liyah harus ada rabit. Iya kan, harus ada rabit kan? Ada enggak dalam ucapan an-nadhim pembahasan ini tentang rabit? Hah? Tentang khabar jumlah sempat disinggung belum? Hah? Ada, coba keluarkan tentang rabit. Dan Ada enggak? Ada. Apa? Robit. Almarhum di sini robitnya mana? Ni'mar rajul Zaidun. Hah? Robitnya ada al-umum. Keumuman yang ada pada alif lam lil jins. Ni'mar rajul salah satu satuannya adalah Zaid. Kan keumuman ini antara robit. Apalagi mereka yang mengatakan alif lamnya lil ahad, yaitu rajul ya Zaid itu sendiri. Ni'mar rajul Zaidun. Ya itu robitnya keumuman yang ada pada alif lam lil jins. Wasani yang kedua, annahu khabarun khabaru mubtada, khabaru mubtada'in mahdhufin wujuban. Fi sirah yang kedua dari al-makhsus adalah dia di'rab sebagai khabar dari mubtada' yang mahdhuf secara wajib. Taktinya huwa Zaidun wa huwa Amrun ai al-mamduhu Zaidun. Mani huwa maksudnya al-mamduhu Zaidun. Yang dipuji itu adalah Zaid. Al-mazmumu Amrun, yang dicela itu adalah Amr itu. Huwa kembalinya maknanya kepada al-mamduh. Ya, ataupun al-mazmum. Ya, dua sisi lainnya juga boleh yang sudah kita sebutkan. Yaitu Zaid atau Amr menjadi mubtada khabar yang mahdhuf. Zaidun al-mamduhu Amrun al-mazmumu atau badal. Cuma yang paling masyhur ini dua ini. Wa mana ba'dhum al-wajh tsani wa aujab al-awwal, dan sebagiannya melarang sisi yang kedua dan mengharuskan yang pertama. Wa qila huwa mubtada khabaru mahdhuf. Ada juga yang mengatakan dia mubtada. Yani Zaid dan Amr mubtada, khabarnya mahdhuf. Taqdirnya Zaidun al-mamduh. Dan ada sisi yang keempat tadi, badal. Berarti apa? Khabarnya mahdhuf ya kalau badal. Kemudian wa in yuqaddam musyirun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Wa in yuqaddam, apabila didahulukan, musyirun bi sesuatu yang memberitakan adanya al makhsus, apabila didahulukan sesuatu yang musyirun bi menjelaskan al makhsus, sesuatu yang dikhususkan dengan pujian atau cercaan, kafa, maka cukup. Jadi tidak perlu untuk menyebutkannya. Kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Seperti al ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Ilmu itu adalah sebaik-baik al muqtana, sesuatu yang dicari, yang dihasilkan, wal muqtafa, dan sebaik-baik sesuatu yang diikuti. Al muqtana al muqtasab. Paham ini ya? Jadi kalau didahulukan isim yang menunjukkan kepada al-makhsus bil-dham atau al-madah, maka sudah cukup. Idza taqaddama ma yadullu 'ala al-makhsus bil-madhhi aw al-dham aghna 'an dhikri akhira. Apabila taqaddama, mendahului, ma yadullu 'ala al-makhsus, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dikhususkan dengan pujian atau cercaan, aghna an dzikri akhira, maka mencukupi dari menyebutkannya di akhir, atau tidak perlu lagi menyebutkannya di akhir. Ka qauli ta'ala fi ayyub, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ayyub, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Inna wajadnahu sabiran, kami dapati dia adalah seorang yang sabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya. Ni'mal abdu, ya, sebaik-baik hamba, innahu awwab, yani ni'mal abdu Ayyub. Fahudhifa al-makhsus bil-madah, dibuang di sini al-makhsus bil-madah, yang dihususkan dengan pujian, yaitu Ayyub. Kenapa? Lidalalati ma qablahu alaih, karena sudah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Ya. Berarti i'rabnya apa? Ni'mal abad dalam contoh ini jumlah apa? Fi'liyah sebagai apa? Khabar ya. Mubtada mahdhuf berarti kan Ayyub. Dibuang kenapa? Sudah disebutkan sebelumnya. Inna wajadnahu sabira, dari konteksnya sudah tahu siapa yang di khususkan dengan pujian, sehingga terkadang tidak disebutkan apa al maksus bil madahnya, mubtadanya. Ni'mal 'abdu yani Ayyub. Dalam contoh di atas, al-ilmu ni'mal muqtana wal-muqtafa, ini jelas lagi. Al-ilmu mubtada, maka jumlah ni'mal muqtana, pada mahalnya rafa khabarnya. Ya. Enak itu jelasannya. Ada yang mau disampaikan? Apa? Al-muqtasab, al-muqtafa yang diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Waj'al ka bi sa'ara, banyak ini. Enggak apa-apa. Nanti kan istirahat setelah itu. Ada kesempatan bagi yang lain untuk memutkinkan. Ya, kalau sudah dikasih kesempatan kayak gini, belum hafal juga kan saya. Waj'al ka bi sa'a waj'al fa'ula. Min dhi thalathatin ka ni'ma musjala. Waj'al, dan jadikanlah sa'a seperti bi'sa. Jadikanlah seperti bi'sa sa'a. Mana di sini maf'ul pertama ij'al? Sa'a. Maf'ul yang keduanya? Kabi'sa. Karena taruh khabarnya sini demikian. Sa'a kabi'sa. Bukan kabi'sa, sa'a. Karena kabi'sa jadi majrur. Tidak bisa, mubtada. Waj'al fa'ula. Min dhi thalathatin. Kani'ma musjala. Ini mana maf'ul yang pertama? Ij'al fa'ula. Maf'ul yang keduanya? Kani'ma. Waj'al fa'ula, jadikanlah fa'ula. Min dhi thalathatin, dari fil yang thulatsi. Seperti ni'ma. Yang ini untuk apa? Madah. Linsya'i al-madah. Musjala. Dalam keadaan musjala ya dicatat. Di tasjil itu. Paham ya nih bahasanya? Tusta'malu sa'a fi dhammi isti'mala bi'sa. Digunakan sa'a untuk cercaan seperti penggunaan bi'sa. Fala yakunu fa'iluha illa ma yakunu fa'ilan li bi'sa. Sehingga tidaklah terjadi fa'ilnya kecuali seperti fa'il yang ada pada bi'sa. Wa huwa al-muhalla bil alif wal lam, yaitu berhias dengan alif lam. Fa'ilnya dihiasi dengan al. Contoh sa'arrajulu zaidun. Ya, ini sama juga. Sa'fil fil maud bin sya' azam. Ya kan, arrajulu apa sebagai fa'ilnya, marfu. Zaidun al-maksus di azam. Sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Atau sisi-sisi yang lain. Wal-mudhafu ila ma fihi al-alif wal-lam. Atau fa'ilnya isim yang didhafahkan kepada yang beral. Persis. Ya, pembahasannya pada bisa. Sa'a ghulamul qawmi zaidun. Wal-mubmaru atau bomir yang ditafsirkan dengan isim nakirah yang mansub setelahnya. Sa'a rajulan zaidun. Sama i'rabnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah SWT. Sa'a mathalanil qawmul ladhina kazzabu. Sejelek-jelek. Perumpamaan adalah al-qawmul ladhina kazzabu. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan. Wa yudhkaru ba'daha al-makhsusu bidzam. Kemudian setelah itu disebutkan sesuatu yang dikhususkan dengan cercaan. Di sini al-qawmu, mubtadanya. Khabarnya sa'a. Ya. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Masalan tamyiz dari yang mustatir itu. Kama yudhkar ba'da bi'sa. Sebagaimana disebutkan fa'il setelah bi'sa. Wa i'rabuhu kama taqaddam. I'rabnya seperti yang telah lewat tadi. Wa asyara biqaulih. Kemudian beliau isyaratkan dengan ucapannya. Waj'al fa'ula. Jadikanlah fa'ula. Ila anna kulla fi'lin thulathin yajuzu an yubna minhu fi'lun ala fa'ula. Niqasil madhi awidzama. Beliau isyaratkan dengan ucapannya waj'al fa'ula kepada bahwasanya setiap fi'il yang thulatsi boleh ya an yubna minhu fi'lun, untuk fi'il dibentuk darinya di atas wazan fa'ula liqasil madhi aw dzam, dalam rangka pujian atau cercaan. Wa yu'amalu mu'amalatan ni'ma, sehingga dia pun diperlakukan seperti perlakuannya nikmat dan bisa. Fi jami'i ma taqaddama laha min al ahkam, pada hukum-hukum semuanya telah lewat, pada semua hukum-hukum yang telah lewat. Fataqulu syarufur rajulu zaidun. Apa maknanya syarafu rajul Zaidun? Semulia-mulianya jenis laki-laki adalah Zaid. Ya. I'rabnya sama. Ya. Sama seperti i'rabnya apa? Ni'mah. Ya. Wala umar rajulu Bakrun se apa? Setercela-celanya kurang enak. Kaum laki-laki yang paling tercela adalah Bakr gitu. Wa syarufa gulam ar-rajuli Zaidun. Jelas ini wa syarufa rajulan Zaidun. Persis. Nah, wa muqtaba hadzal itlaq, konsekuensi dari pemutlakan ini wa ja'al fa'ul kan mutlak. Dari sini difahami mutlakan yaitu bahwasanya semua fi'il tsulatsi bisa diubah ataupun bisa diubah maknanya kepada insya'al madah ataupun dham dengan dirubah bentuknya menjadi fa'ula kan umum itu. Annahu yajuzu fi 'alima an yuqal, konsekuensi dari pemutlakan ini bahwasanya boleh pada 'alima untuk dikatakan 'aluma ar-rajulu Zaidun. Kenapa? Karena dia tsulatsi, ya kan? 'Aluma ar-rajulu Zaidun. Artinya apa? 'Aluma ar-rajulu Zaidun, se berilmu berilmu kan enak. Kaum laki-laki yang paling berilmu adalah Zaid. Biasanya kan sebaik-baik, sejelek-jelek. Kalau ini enggak cocok ya, seberilmu-berilmu. Yang paling berilmu gitu ya. Bi dhammi 'ainil kalimah, dengan mendhammah 'ainul kalimah lamnya. Waqad matsala huwa wa ibnuhu bi, dan Ibnu Malik dan anaknya menyontohkan dengan contoh seperti itu. Wa saraha ghairu annahu la yajuz tahwilu 'alima wa jahula wa sami'a. Jahila wa sami'a. Adapun yang selainnya menegaskan hal itu tidak boleh. Ya ini bahwasanya tidak boleh merubah alima, jahila dan sami'a kepada fa'ula ketika dimaukan dengannya insya al-madah ila fa'ula bidhammil 'ain, kepada fa'ula dengan mendhamma 'ain. Li'anna al-arab, nah ini kenapa alasannya, li'anna al-arab hina sta'malatha, karena orang Arab ketika menggunakan tiga fi'il ini alima, jahila, sami'a dengan penggunaan seperti ini untuk insya al-madah, abqadha ala kasrati ainiha, membiarkan di atas kasrah pada ainnya, alima, jahila, sami'a, meskipun digunakan untuk insya al-madah. Jadi sudah dari sananya seperti itu kalau alima, jahila dan sami'a ini. Walam tuhawilha ila dhamm, dan mereka tidak mengubahnya kepada dhammah, sehingga fala yajuzu lana tahwiluha, tidak boleh bagi kita untuk apa merubahnya, karena hukum asalnya ilmu lughah dan nahwu itu adalah sama'i. Bal nubqiha ala haliha kama abqauha, bahkan kita biarkan ala haliha kama abqauha, sesuai dengan keadaannya sebagaimana mereka pun membiarkan demikian. Fataqulu 'alima rajulu Zaidun, ya artinya apa, jenis laki-laki, kaum laki-laki yang paling berilmu adalah Zaid, ataupun yang lebih menunjukkan insya'nya kan alangkah berilmunya Zaid gitu ya, yang insya'nya kelihatan, ataupun ar-rajul, ada rajulnya bagaimana, kaum laki-laki yang paling berilmu adalah Zaid, ya mungkin bisa wajahil ar-rajulu Amr, sebodoh-bodohnya kaum laki-laki adalah Amr. Di sini enggak ada yang namanya Amr ya. Kalaupun ada jangan tersinggung. Ini sekedar contoh. Kalau enggak ada yang mau dicontohkan ya enggak ada namanya. Wa sami'a rajulu Bakrun, setajam-tajamnya pendengaran dari kaum laki-laki adalah Bakr. Kaum laki-laki yang paling tajam pendengarannya adalah Bakr gitu lah. Pendek-pendek ini. Sehingga ada lagi. Cukup lanjut? Cukup ya? Sudah berapa ya? 1, 2, saya sudah ketinggalan ini hafalannya. Makanya 500 berhenti dulu. 1, 2, 6, 7, 8. 8. Ya, kalau bukan karena masalah hafalannya mungkin kita bisa cepat. Cuma sayang ya kalau dihafalkan ya. Nah, cukup dulu di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam.